Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa sallama tasliman mazidah wa ba'd. Para pendengar siar Radio Indosiar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa kembali berjumpa dalam sajian acara Bincang Indah bersama Asatidzah. Pada hari ini kita diberikan kemudahan untuk menghadirkan Ustadzuna Muhammad Rijal LC Hafizullah Ta'ala. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Al-Faruq As-Salafi Kalibagor, Banyumas, Jawa Tengah. Adapun untuk tema yang akan dibawakan pada edisi sore hari ini, insyaallah ta'ala, judulnya Indahnya Amalan Sunnah di Bulan Muharram. Walhamdulillah Ustadzuna sudah hadir bersama kami, kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kefal Ustaz, bukhair? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah Ustaz. Taib Ustaz, tafadhol barangkali antum mau memberikan mukaddimah dari acara kita ini. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pendengar Radio Indosiar yang saya muliakan dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis kita kali ini marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, karunianya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu ya, duduk bermajelis dengan Mas Penyiar ini di suasana yang indah ya. Saya sangat tertarik dengan judul yang tadi disampaikan, indahnya amalan sunnah di bulan Muharram. Nah, ya. Sesungguhnya ya, amalan ibadah ya, apa saja ibadah ya, apakah itu ibadah ucapan, lisan atau perbuatan, itu sesungguhnya indah semuanya ya, dan dimanapun dilakukan di waktu apapun indah ya. Makanya Nabi mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah, yakni beribadahlah kamu kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada ya, kapanpun, dimanapun, di bulan apapun ya. Nah, sehingga semuanya indah ya. Ini harus diyakini oleh setiap muslim, setiap mukmin, bahwa ibadah kepada Allah ya adalah keindahan, karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ya kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ketika seorang beribadah kepada Allah, beriman, beramal soleh, maka dia akan mendapatkan dan merasakan keindahan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh ya, beribadah pada Allah, baik dia laki-laki atau wanita ya, dan dia seorang yang beriman, dia beriman pada Allah, sungguh kami akan menghidupkan dia dalam kehidupan yang thayyibah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi ketika seorang beriman beramal saleh akan dihidupkan oleh Allah dalam kehidupan yang apa? Thayyibah, penuh keindahan, penuh kelapangan, penuh ya kebahagiaan ya. Jadi ini hal yang penting untuk kita apa namanya, kita ingat bahwa ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dimanapun itulah kebahagiaan, itulah keindahan ya. Dan betapa bahagianya ketika seorang diberi oleh Allah waktu yang apa, panjang, umur yang panjang, kemudian diiringi dengan amalan apa, soleh. Oleh karena itu seorang ya sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, man tala umruhu wa hasuna amaluh, mereka yang panjang umurnya, diberi oleh Allah umur yang panjang, wa hasuna amaluh, bukan hanya umurnya saja yang panjang tapi hasuna amaluh, amalannya baik, ya. Adapun terkait dengan bulan Muharram ini, ya, karena memang ya di sini ada kekhususan memang. Jadi semua ibadah kapanpun semuanya indah, ya. Tetapi ketika kita mendalami apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, ternyata ada waktu-waktu khusus memang. Ya, ada waktu-waktu khusus yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Ya, ada tempat-tempat khusus yang Allah Subhanahu wa taala pilih, diistimewakan begitu. Diistimewakan, ya. Nah, sesuatu yang indah ini semakin indah lagi. Nah, ini, ya. Jadi asal keindahan itu sudah ada dalam semua ibadah apapun. Nah, tetapi ketika kita melihat ajaran Nabi alaihi salatu wasalam, ini kita semakin merasa keindahan itu karena ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala semakin terasa. Ya. Kita ini kan makhluk yang lemah, ya. Pendek umurnya, umat Nabi itu kan pendek umurnya. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan ada mawasimul khair, musim-musim kebaikan. Ya, bulan Ramadan misal. Ya, kemudian termasuk bulan apa? Muharram ini. Nah, bulan Muharram bulan yang Allah muliakan, ya. Demikian juga apa namanya banyak yang lainnya, ada tempat yang dimuliakan, dikhususkan seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini tempat-tempat yang dimuliakan. Fa'ala kulli hal, ya. Intinya adalah semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keindahan, ya. Termasuk ibadah di bulan Muharram, ketika kita jalankan ibadah itu sesuai dengan tuntunan Rasul, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka akan menjadi apa namanya sebab kebahagiaan dan dia akan merasakan betapa indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit mukadimah barangkali. Baik, Ustaz. Tadi sempat disebutkan saat ya bahwa bulan Muharram ini termasuk dari bulan-bulan haram, bulan-bulan yang diistimewakan. Yeah. Mungkin bisa ada penjelasan sedikit saat tentang apa sih yang dimaksud dengan bulan haram tersebut? Taib, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, di dalam Al-Quranul Karim dalam surah At-Taubah, Allah berfirman, Inna iddatashshuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah itu 12 apa? Bulan. 12 bulan. Ya Allah ciptakan seperti itu, 12 bulan. Ya, naam. Dan satu bulan ada yang 29 hari, satu bulan ada yang berapa? 30 hari. Ini bulan-bulan Hijriah kan, Wika? Tidak ada yang 31 hari, tidak ada. Nah. Ya. Tidak ada pula yang 28. Ya, kalau itu bulan apa? Syamsiah. Ya. Nah, di antara 12 bulan itu, dalam ayat yang sama Allah mengatakan, Minha arba'atun hurum. Ya. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dikatakan sebagai bulan-bulan haram. Ya, bulan-bulan haram. Ini Allah muliakan, Allah khususkan. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Bulan-bulan haram itu 3 bulan datang berurutan, kemudian satu terpisah. Ya. 3 bulan yang datang berurutan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian apa? Muharram. Ini bulan-bulan hurum, Ashhurul Hurum. Ya. Kemudian yang keempat adalah bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Nah. Disebutnya dia sebagai bulan-bulan Ashhurul Hurum ini menunjukkan bahwa ya ini adalah bulan-bulan yang Allah istimewakan, Allah khususkan, ya. Dan pada masing-masingnya juga ada khususan yang lain seperti misalnya bulan Dzulhijjah. Ya, bulan Dzulhijjah. Nah, bulan Dzulhijjah ada 10 hari awal bulan Dzulhijjah, ya, yang dikatakan sebagai hari-hari yang paling apa? Yang paling mulia dalam satu tahun itu, ya, ini 10 hari awal bulan apa? Dzulhijjah. Bahkan Allah bersumpah dalam Al-Qur'anul Karim, wal fajri wa layalin asyr, ya. Nah, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10, yakni yang dimaksud adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Amalan yang dilakukan di hari itu, ya, itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya, walaupun amalan-amalan sunnah itu amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nah, sampai ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Walal jihadu fisabilillah?" Termasuk juga jihad fisabilillah, ya Rasulullah. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Walal jihadu fi sabilillah." Nah, tidak bisa mengalahkan amalan yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu, ya. Kecuali jihadnya orang yang keluar dari rumahnya, yang membawa apa namanya? Hartanya, jiwanya, kemudian dia tidak kembali karena dia mati syahid. Nah. Tapi ini contoh bulan Dzulhijjah. Ada juga di situ ibadah haji, ya. Tanggal 8, ya, 9, 10, yakni jamaah haji melakukan puncak ibadah haji di situ, ya. Hari Tarwiyah tanggal 8, Yaum Arafah tanggal 9, 10 Yaumul Id, nah, Yaumun Nahr, ini semua seluruh ya penduduk di muka bumi ini melakukan ibadah di tanggal 10 itu, Yaumun Nahr. Nah. Nah, jadi memang amalan yang dilakukan di bulan-bulan itu Allah lipat gandakan. Ya. Amalan apa saja, baik yang wajib atau yang sunnah. Ya, di 4 bulan ini, empat bulan ini. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan apa? Rajab. Ini amalan apa saja yang dilakukan ketika itu menjadi istimewa dengan sebab waktu tadi. Ya. Tetapi juga amalan kejelekan. Ya. Amalan kejelekan yang dilakukan di bulan-bulan yang Allah muliakan juga ya, tidak Allah lipatkan, tetapi ya, menjadi lebih besar tingkat dosanya seperti itu. Maka seorang harus menjaga dirinya ya, dari perbuatan zalim. Maka dalam ayat dikatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu berbuat zalim, menzalimi diri kalian di bulan-bulan itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terkait dengan bulan Muharram, sekarang kita terkait dengan bulan Muharram. Nah, Ustaz. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling afdal untuk apa namanya? Untuk seorang melakukan apa namanya? Ibadah. Nah. Ibadah siam situ. Nah. Disebutkan dalam hadis Muslim, ya. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Afdalus siam ba'da syahri Ramadan syahrullahil Muharram." Nah. Seafdal-afdal siam ba'da syahri Ramadan adalah syahrullah alladhi tad'unahu al-Muharram. Puasa ya di bulan yang disebut dengan bulan apa? Muharram. Wa afdalus salati ba'da al-faridati qiyamul lail, sebagaimana seafdal-afdal salat ya tatawu yani ba'da faridah adalah qiyamul lail. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa na'am dengan sharih, nah sharih tegas menunjukkan bahwa afdalu matutawwi'a bihi minas syami ba'da ramadhan shaumu syahrilahil muharram, seafdal-afdal puasa yang dilakukan seorang hamba setelah bulan apa Ramadan adalah puasa di bulan apa Muharram. Bulan Muharram. Naam. Baik, ini secara umum puasa mutlak ya. Puasa mutlak yang paling afdal adalah puasa mutlak yang dilakukan di bulan Muharram ini ya. Baik. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan puasa 6 hari di bulan apa? Syawal. Syawal. Ya. Itu puasa yang diikuti dengan atau diikutkan dengan puasa apa? Ramadan. Jadi tidak dikatakan sebagai puasa mutlak di situ ya. Karena itu puasa yang terkait dengan apa namanya? Puasa Ramadan. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Ya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal, maka pahalanya seperti puasa setahun apa penuh ya. Nah, adapun puasa mutlak ya ini di bulan Muharram ini di awalnya di tengahnya. Nah, di samping puasa mutlak ini ada yang dikhususkan lagi yaitu puasa pada tanggal apa 10 Muharram atau Asyura. Nah, puasa Asyura itu tanggal 10 Muharram yang diantara keutamaannya disebutkan ya bahwasanya puasa di tanggal itu akan menghapus dosa setahun yang lalu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahtasibu 'alallahi an yukaffir as-sanata allati qablahu. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lalu. Naam, fa ala kulli hal ya. Kalau ibadah yang khusus yang disebutkan dalam hadis adalah puasa tadi, puasa mutlak. Kapan saja. Berarti dan secara khusus dari awal sampai akhir itu. Silakan ya. Karena disebutkan dalam hadis tadi ini, naam. Ya, afdalus syiami ba'da syahr Ramadan syahrullahi alladhi tud'aunahu Muharram, al-Muharram. Jadi puasa mutlak di bulan Muharram silakan. Tanggal 1, tanggal dan seterusnya. Naam. Adapun yang khusus puasa disebutkan keutamaan secara khusus di bulan Muharram adalah tanggal 10. Tanggal 10. Nah. Di mana diharapkan akan dihapus dosa-dosa setahun yang telah apa? Yang telah lalu. Dan secara umum ya bulan Muharram ya ibadah apa saja? Ya, secara umum ibadah apa saja, nah, kita memuliakan bulan Muharram, maka ini ya di sisi Allah Subhanahu wa taala azim, di sisi Allah Subhanahu wa taala besar, sebagaimana perbuatan zalim di bulan-bulan itu juga nah berbobot lebih. Nah, wallahul musta'an. Ini barangkali sedikit yang bisa saya tambahkan terkait dengan apa? Bulan Muharram. Nah, baik Ustaz. Kemudian terkait puasa Asyura di tanggal 10 Muharram tadi apakah ada kaifiah tertentu Ustaz? Mungkin tentang pelaksanaannya satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya atau bagaimana Ustaz? Baik. Puasa Muharram ini namanya di antara keistimewaannya adalah puasa yang bukan hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Jadi sebelumnya para nabi juga berpuasa di seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam ya, berpuasa ya, pada tanggal berapa? 10 Muharram ya. Disebutkan bahwa disitulah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan kaumnya diselamatkan, kemudian ditenggelamkan siapa? Fir'aun ya. Nah, kemudian juga apa namanya? Para nabi dan rasul disebutkan apa namanya? Ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya puasa ini dilakukan oleh nabi sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Dan orang-orang musyrikin Quraisy Mekah juga melakukan puasa itu. Sebelum ada pensyariatan itu, Ustaz. Iya, sebelum ada, dan nabi berpuasa ketika di Mekah. Ya. Tapi beliau tidak menyampaikan dalam arti tidak ada tasyri' untuk apa namanya? Secara umum kepada penekanan pada kaum muslimin. Nah, ketika beliau sampai ke mana? Ke Madinah. Nah, didapatkan ahlul kitab apa namanya? Berpuasa. Ahlul kitab apa? Berpuasa di tanggal itu namanya. Ahlul kitab berpuasa di hari itu, dan disitulah nabi memerintahkan datang syariat diwajibkan apa namanya? Puasa. Nah, ketika itu wajib hukumnya. Nah, puasa Asyura itu harus. Nah. Oh, wajib saat ini. Iya, ketika itu diwajibkan, ya. Awal mulanya. Awal berarti. Kali sebelum ada kewajiban apa namanya? Puasa Ramadan. Nah, di situ Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam berpuasa ya, dan berpuasa pula para sahabat ketika itu. Nah, apa namanya? Di akhir hayat Nabi alaihi salatu wassalam, nah, beliau berkeinginan untuk menyelisihi ahlul kitab ya. Kalau saya masih hidup ya, tahun depan la asuman natasi'ah, saya akan berpuasa pada tanggal apa? 9. Mukhalafatan lil yahud, mukhalafatan di ahlil kitab ya. Maka ya dari situ nah termasuk sunnah pula adalah menyelisihi ahlul kitab. Nah, sehingga para ulama menyebutkan marotib ya, marotib puasa Asyura itu yang paling inti adalah tanggal 10. Itu yang paling inti adalah tanggal 10 ya. Kemudian menyelisihi Yahud dengan berpuasa setelahnya atau apa namanya? Sesudahnya. Nah, ada wallahu alam bil ikhtisar. Nah. Baik, Ustaz. Kemudian Ustaz, yang terjadi sekarang mungkin ini pembahasannya tidak khusus tentang bulan Muharram. Labas, ya. Mengapa sebagian besar dari masyarakat saat ini itu kurang memperhatikan bulan-bulan Hijriah? Ya. Termasuk diantaranya bulan Muharram. Padahal ternyata bulan-bulan Haram ini memiliki banyak keutamaan. Seperti itu, Ustaz. Baik. Nah, ini memang penting juga untuk dibahas di sini ya. Ya. Karena bagaimana mungkin kita akan melakukan puasa 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, ya, kan? Bagaimana mungkin kita akan berpuasa tanggal 10 apa? Muharram, menyelisihi Yahudi tanggal 9-nya kita puasa misal. Bagaimana mungkin kita akan bisa melakukan apa namanya ibadah itu kalau kita tidak memperhatikan apa namanya bulan-bulan Hijriah. Taib, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya, pendengar Radio Indahsiar yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Nah. Alhamdulillah kita tinggal di negeri yang apa namanya memperhatikan syariat. Nah. Ya. Yeah. Mayoritas kaum muslimin ya, kemudian juga apa namanya pemerintahnya juga muslim ya, alhamdulillah nikmat yang besar. Nah, kita sejak lahir itu sudah mendengar azan di sini ya, bahkan baru lahir sudah diazani telinganya ya. Kan demikian alal qaul, pendapat bahwasanya itu termasuk diantara apa sunnah, khilaf di sini ya. Jadi sesungguhnya nikmat yang besar atas kita semuanya bahwa kita lahir di negeri Islam. Nah, di negeri kaum muslimin ya, mayoritasnya. Nah, dari sini ikhwan, kaum muslimin rahiman rahimakumullah, sesungguhnya sebelum kita berbicara ya, kenapa masyarakat kurang perhatian terhadap apa? Bulan-bulan Hijriah. Yang pertama kita harus ingat nih, kita syukuri dulu ya, bahwa sesungguhnya kaum muslimin di tengah-tengah ya, kurang memperhatikan bulan-bulan apa? Hijriah. Sesungguhnya dipaksa ya. Dengan syariat-syariat besar yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk selalu memperhatikan bulan-bulan Hijriah. Setidaknya ketika bulan Ramadan. Ya. Kita bulan Ramadan, sudah sibuk hari-hari, tahu-tahu ini mau ru'yah nih, ru'yatul hilal. Akhirnya kembali lagi untuk mengingat bulan apa? Hijriah. Bulan Hijriah. Ya. Kemudian apa namanya? Terus Idul Fitr. Otomatis Idul Fitri semua tahu itu tanggal 1 apa? Syawal. Enggak ada yang bertanya ini Idul Fitri tanggal berapa Syawal ya, 10 atau 20, enggak ada yang mengatakan seperti itu. Karena otomatis semua tahu itu tanggal 1 apa? Syawal. Sebagaimana hari pertama Ramadan 1 Ramadan. Nah, ini kan sudah lumayan. Nah, alhamdulillah fadlullah alaina. Kemudian juga setelah Syawal ya, masuk bulan apa? Dzulqa'dah. Ya. Dan Syawal itu bulan-bulan haji, sudah masuk bulan-bulan haji. Nah, Ramadan, Syawal, Syawal itu bulan-bulan haji sudah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di sini kita diingatkan lagi dengan syariat besar yaitu apa? Haji ke Baitullahil Haram. Ya. Itu sudah mendapatkan perhatian. Orang satu dunia kaum muslimin memperhatikan ini. Ya, juga mendengar pengumuman dari pemerintah Saudi. Nah, karena saudara-saudara juga ada yang berangkat haji. Nah. Ya, lihat ru'yatul hilal sana. Nah, kapan tanggal 1 Dzulhijjah untuk menentukan tanggal 9 apa? Arafah. Ya, 9 Dzulhijjah. Nah. Jadi sesungguhnya kita banyak bersyukur pada Allah, harus banyak bersyukur pada Allah. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat-syariat besar ini, puasa, haji, nah, adalah untuk tadi kembalinya kaum muslimin juga mengingat apa? Bulan-bulan yang ini kaitannya dengan syariat ya. Bulan Muharram ya, bulan apa namanya Ramadan ya. Tinggal sekarang bagaimana kita lebih di dalam apa memperhatikan apa? Memperhatikan bulan-bulan apa Hijriah itu namanya. Ya mungkin barangkali ada caranya. Alhamdulillah sekarang penanggalan-penanggalan juga di samping menyajikan apa namanya bulan-bulan Masehi, Syamsiah, Masehi juga ada bulan-bulan Hijriah. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu terobosan ya untuk kemudian mengingatkan. Di samping tadi sudah ada apa namanya ibadah-ibadah besar yang mengingatkan itu, kemudian setelah itu adalah tadi dengan mungkin penanggalan-penanggalan ini yang kemudian disempurnakan ya. Untuk mengingatkan, dan sepertinya semua penanggalan demikian. Nah, kalau tidak seperti itu tidak laku. Ini penanggalannya kok tidak ada di mana tanggal 1 apa namanya Syawalnya tidak ada. Biasanya akan berpikir untuk ini urusannya juga urusan apa namanya tidak lakunya orang buat apa namanya buat penanggalan. Tetapi ala kulli hal kita diuntungkan ya, karena di situ ada juga diiringi tanggal hari-hari apa namanya Hijriah kan di situ namanya. Ah, tinggal poin yang ketiga namanya, agar kita itu semakin ingat dengan bulan-bulan apa namanya Hijriah dan syariat-syariat yang ada di dalamnya, terutama syariatnya. Ya, ilmu disebarkan. Ya, ilmu disebarkan di tengah kaum muslimin tentang keutamaan apa namanya puasa 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu otomatis. Nah, kalau orang itu tahu ilmunya, punya semangat, dia mesti akan bertanya-tanya. Ini sudah tanggal apa? Dzulqa'dah sudah tanggal berapa ini? Sebentar lagi Dzulhijjah. Ya, dia akan tanya mana tanggal satunya. Ya. Dengan adanya taklim, dengan adanya khutbah Jumat, nah, makanya penting juga khutib di sini untuk mengingatkan. Menjelang Ramadan kan sudah mulai khutib berbicara tentang Ramadan. Ya. Menjelang bulan Dzulhijjah sudah mulai bicara tentang bulan Dzulhijjah. Ya. Kemudian di akhir Dzulhijjah menjelang Muharram atau masuk bulan Muharram tanggal 1, tanggal 2 khutib sudah bicara tentang keutamaan puasa tanggal apa? 9. Sekali lagi puasa tanggal 10. Ya, dan menyelisih apa namanya kebiasaan orang Yahudi atau menyelisih Yahudi dengan berpuasa setelah atau sesudahnya. Nah, ala kulli hal dengan disebarkan ilmu ini juga menjadi salah satu sebab ya kembalinya kaum muslimin untuk mengenal apa namanya bulan-bulan apa Hijriah, tapi bukan hanya sekedar mengenalnya, tapi apa yang semestinya dilakukan di bulan Hijriah minal ibadat berupa ibadah-ibadah yang itu semuanya keindahan. Kembali kepada pembahasan itu semuanya indah. Nah, ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan-bulan tertentu yang Allah tentukan. Nah, wallah alam ini barangkali. Nah. Tapi Ustaz, kemudian balik lagi tentang puasa Asyura, apakah boleh untuk ketika dilakukannya hanya tanggal 10-nya saja, Ustaz? Ya kalau boleh, boleh saja. Nah, ya. Boleh saja, boleh saja berpuasa hanya tanggal 10-nya. Ya. Tapi yang afdol, ini martabat yang paling rendah adalah berpuasa tanggal 10 saja. Ya. Tapi kalau ingin lebih sempurna, ya seperti yang diniatkan oleh Nabi SAW untuk menyelisihi ahlul kita. Nah. Wallah alam. Nah. Tapi Ustaz, di tengah kesibukan dan juga rutinitas zaman kita sekarang ini, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap menghidupkan amalan-amalan sunnah, terutama di bulan-bulan mulia seperti Muharram, untuk kita bisa lebih gencar dalam melakukan amalan-amalan soleh. Baik, yang pertama adalah ilmu tadi sudah saya sebutkan. Pertama ilmu ini paling mendasar ilmu. Ya. Tahu dulu ilmu. Kalau tidak punya ilmu, gimana akan punya niat untuk beramal? Ya. Tahu saja tidak keutamaan. Ya. Bagaimana akan berpikir mengamalkan? Pertama ilmu jelas. Ilmu. Makanya Nabi SAW demikian semangat menebarkan ilmu. Nah, ketika ilmu itu sudah diketahui, tekadlah, bertekadlah untuk beramal. Ya, karena ilmu itu ya semestinya harus dilanjutkan dengan amalan soleh. Nanti pada hari kiamat akan ditanya tentang empat perkara, diantaranya ilmu. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Dua kaki Ibnu Adam tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya empat perkara. Di antaranya wa an ilmihi, tentang ilmunya, fima amil, apa yang sudah dia amalkan. Ya. Jadi ketika dia tahu bahwa di bulan Muharram ini ada amalan yang mulia, siam, yang apalagi pahalanya dihapuskan dosa setahun. Ya kan? Maka ini akan memotivasi dia untuk beramal. Tinggal sekarang bersemangatlah, berazamlah untuk beramal. Kemudian setelah itu juga di antara hal ya di tengah-tengah kesibukannya agar kita kaum muslimin bisa bersemangat beramal, di samping ilmu kemudian dia bertekad untuk beramal, juga tawasau bil haq, ya, saling nasihat-nasihati, saling mengingatkan. Kemudian sabar, tawasau bis sabr, karena tidak sabar juga berat juga, kanan kiri tidak ada yang puasa misal ya di dunia kerja, apalagi ini tidak puasa, apalagi nah ini kadang yang cukup menarik ini, jadi ada orang yang mengadakan acara nikah itu kan, dia hanya lihat tanggal tanggal masehinya saja ya kan. Begitu sudah disebar, diumumkan, ternyata pas tanggal 10 Muharram. Ini terjadi ya kan. Akhirnya ini yang punya semangat tuh berpuasa pada bingung ini ya. Pada bingung ya kan. Akhirnya minta izin kepada sahibul hajatnya, afwan, mohon maaf saya tidak ikut makan ya, saya tak datang tapi saya tidak makan, mohon maaf saya sedang puasa, karena ingin menegakkan puasa tanggal 10. Ya, kadang di antara mereka ada yang mengatakan, mohon maaf saya kalau datangnya maghrib saja bagaimana ya. Lu kok maghrib, nanti tidak bisa pagi. Ya kalau boleh datang dua kali, saya dua kali, yang pertama saya menyaksikan ya akad, tapi saya tidak ikut makan. Nah sorenya saya datang makan, lu kenapa? Saya puasa ini. Nah ini juga penting ya kan. Ya penting juga, artinya saling mengingatkan ini, saling mengingatkan. Tapi juga bukannya tidak boleh orang mengadakan hajatan. Boleh silahkan, tidak masalah ya. Nah, yang saya maksud tadi butuhnya kesabaran tadi. Yang lain tidak pada puasa, ya puasa saja tidak apa-apa. Jadi ujian. Iya seperti itu. Nah intinya seperti itu, agar kembali lagi kaum muslimin mengenal Islam, mengenal agama Islam, mengamalkannya dalam kehidupan ini, butuh ini ilmu, kemudian semangat untuk mengamalkan, saling nasihat menasihati dan mengingatkan, kemudian juga sabar, karena segala sesuatu itu ada ujiannya, begitu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kemudian kalau tadi kejadiannya seperti yang disebutkan Ustaz, secara afdoliyah itu bagaimana Ustaz? Kenapa? Kita sedang berpuasa, iya. Puasanya mungkin umum lah, mungkin puasa Muharram atau puasa-puasa sunnah lainnya. Kalau puasa sunnah yang lain kita bisa mungkin lebih mudah lah ya. Kalau ini puasa Muharram kan satu pahalanya sekali, besar ya kan. Nah ini mungkin mereka tidak bersengaja untuk melakukan itu, karena memang qadarullah tidak melihat tanggalan hijriah. Ya, tanggalan hijriah. Ya, ini mungkin penting barangkali kalau pas Anda mau mengadakan hajatan lihat juga tanggalnya ini. Kadang hanya melihat hari Ahadnya saja, ini kan hari Ahad tuh. Iya, kadang hanya lihat hari Ahadnya ternyata tanggal 10 Muharram. Iya. Ya dia harus siap juga masing-masing memberikan uzur seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz, kemudian pertanyaan berikutnya ini menarik Ustaz. Iya. Walaupun mungkin enggak terlalu berkaitan, masih banyak yang beranggapan bahwa cukup dengan niat baik dan akhlak yang baik tanpa perlu memperbanyak ibadah sunnah. Bagaimana pandangan Islam terhadap pemahaman yang semacam ini, Ustaz? Hanya baik. Niat baik, akhlak baik, tapi enggak perlu memperbanyak amalan-amalan sunnah. Saya tanya ini, yang amalan wajib bagaimana? Wah, iya amalan wajib. Iya. Mungkin lebih tepat lagi kalau pertanyaannya adalah, ada orang beranggapan yang penting yang wajib-wajib saja. Yang penting wajib-wajibnya ya, aja. Mungkin itu lebih tepat ya kan pertanyaannya. Walaupun ini pertanyaan juga tidak salah ya kan. Ada orang beranggap yang wajib-wajib saja namanya. Wajib-wajib saja. Ya kalau memang dia jujur, ya. Ini mazhabnya Arabi, mazhabnya Badui yang pernah suatu saat datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Datang seorang Badui ya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian bertanya tentang syariat Islam. Ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya Allah mewajibkan untuk dia sholat sehari semalam 5 kali. Ya. Dia perhatikan ini orang Badui ini. Kemudian disebutkan lagi tentang zakat, ya. Kemudian setelah itu disebutkan tentang puasa. Intinya Rasul menyebutkan yang wajib-wajib. Kemudian Badui ini berpamitan kepada Nabi, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak akan menambah dari ini, namun saya juga tidak akan menguranginya. Ya. Saya tidak akan menambah, tapi juga saya tidak akan apa? Menguranginya. Jadi saya akan melakukan ini ya, saja. Fokus dengan wajib-wajib itu saja. Ya, tapi saya tidak akan mengurangi, tidak akan mengurangi dalam arti rukun kewajibannya akan saya perhatikan. Saya sempurnakan. Ya, badui ini, subhanallah, pergi. Nah. Kemudian Nabi Ali SAW mengatakan, aflaha in sadaq. Dia beruntung. Ya. In sadaqo, jika dia jujur. Ya. Dalam sebagian riwayat bahkan disebutkan, jika ingin melihat ahlul jannah, maka lihat orang ini. Nah. Ya, sepertinya kejujuran itu ada. Nah. Ya, yang jelas kejujuran ada pada orang itu. Nah. Ya. Dia berusaha untuk melakukan yang wajib dan tidak menguranginya. Nah sekarang saya balik bertanya nih, orang yang punya prinsip seperti ini, ya, apakah dia bisa jamin amalan kewajiban yang dia lakukan itu tidak kurang? Tidak kurang, ya. Ya. Apakah dia bisa jamin sholat yang dilakukan itu sempurna, ya kan? Puasa yang dia lakukan baik-baik saja, ya kan? Kemudian ibadah-ibadah wajib itu, dia telah lakukan rukun-rukunnya, kewajibannya. Sepertinya satu hal yang sangat mustahil bagi orang-orang seperti kita. Ini satu sisi. Ya. Kemudian sisi yang lain yang kita jadikan contoh adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah sempurna ibadah-ibadah wajibnya. Namun bersama dengan itu, beliau menunaikan apa? Yang sunnah, memperbanyak yang sunnah, ya puasa sunnah. Dalam keadaan telah sempurna sholat wajib beliau atau puasa wajib beliau. Nah, ini yang kedua. Contohnya adalah Rasul Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini madhab yang tidak semestinya, ya. Tapi kalau memang berani siap jujur seperti tadi badui tadi, memang Anda bisa melakukan yang wajib-wajib tanpa mengurangi rukun dan kewajibannya. Ya, Nabi mengatakan aflaha in shadaq. Dia beruntung jika jujur. Ya. Tapi mustahil bagi orang-orang seperti kita tidak ada kekurangan. Ya. Banyak kekurangan, dan lihat di antara keutamaan ibadah sunnah itu adalah menyempurnakan apa yang kurang dari yang wajib. Nanti pada hari kiamat yang pertama kali dihisab adalah sholat. Ya, sholat wajib dilihat, dihisab, dihitung. Kemudian Allah memerintahkan jika ada kekurangan, unzuru hal li abdi min tatawwu'in. Coba lihat apakah hambaku punya amalan apa? Tatawwu, punya amalan sunnah. Kalau ada, maka amalan sunnah tadi menyempurnakan apa yang kurang dari yang wajib. Sehingga besar sekali manfaatnya. Sampai hari kiamat nanti manfaatnya. Satu lagi yang ketiga. Jadi yang pertama tadi apa? Ya, kita tidak bisa melakukan dengan sempurna tadi. Tidak bisa seperti badui tadi yang Nabi mengatakan aflaha in shadaq. Kemudian yang kedua contoh kita adalah Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi mencontohkan memperbanyak amalan apa? Sunnah. Ya. Kemudian yang ketiga ya juga penting bahwa ternyata amalan sunnah itu pahalanya besar. Ya. Apakah kita akan menyia-nyiakan sesuatu yang besar itu? Ya kan? Contoh ini puasa. Puasa sehari. Nah, tapi pahalanya diampuni dosa setahun. Setahun. Apakah kita akan meremehkan? Ya. Kita tidak mungkin ikhwan meremehkan kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Ini pahala besar. Ya. Sholat menyolati jenazah, ya kan hukumnya fardu apa? Kifayah. Kifayah. Ya, artinya kalau sudah ada yang melakukan ya sudah gugur kan gitu. Ya, kewajiban gugur atas kita. Tidak wajib lagi kalau sudah ada yang melakukan. Ya. Mengantarkan jenazah juga demikian. Sudah ada yang mengantarkan. Tapi kalau kita lihat ketika kita melakukan itu pahalanya besar. Nah, menyolati kemudian mengantarkan mendapatkan dua apa? Qirat. Dan satu qirat kata Nabi alaihi salatu wasallam seperti Jabal Azim, gunung yang besar. Apa kita sia-siakan itu? Ya. Makanya Ibnu Umar, ya, ini yang kita contoh itu Rasulullah SAW, para sahabat yang termasuk badui bisa dijadikan contoh tadi. Kalau jujur, kalau jujur, ini sahabat-sahabat jujur semua ya, jujur betul-betul semangat. Kalau memang mengatakan saya sempurnakan, betul-betul dia sempurnakan. Ya. Ibnu Umar ketika baru mendengar keutamaan sholat jenazah ya, dan juga mengantarkan jenazah. Ya kata beliau, laqad fadani qararib. Nah, sungguh saya telah kehilangan sekian banyak apa? Gunung-gunung. Ya, karena baru mendengar nih riwayat hadis. Nah. Ada wallahu alam. Jadi ternyata amalan yang sunnah itu ya besar pahalanya. Jadi tidak boleh meremehkan amalan yang diajarkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam, meskipun itu kecil, meskipun itu apa, sunnah. Nah, karena barokah yang ada di dalam semua ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak benar tadi anggapan cukup yang wajib-wajib saja, yang sunnah tidak. Nah, kecuali kalau Anda bisa seperti Badui tadi. Kalau memang bisa, siap menjamin, tidak ada yang kurang, ya monggo. Ya kan, cuman kan siapa yang jamin? Nah. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ustaz, mungkin karena waktu yang sudah terbatas, ya, barangkali ada penutup dari antum untuk acara kita pada sore hari ini. Tafadhol, Ustaz. Baik. Ikhwati wa akhwati fillah kaum muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Sebagai penutup ya barangkali. Naam. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatul iman, nikmatul Islam. Ini yang pertama. Dan kita ingat kembali bahwa tujuan kita hidup di muka bumi ini diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu hal penting yang ingin saya ingatkan untuk saya pribadi dan seluruh kaum muslimin, bahwa ibadah yang Allah wajibkan atas kita ini tidak mungkin bagi akal-akal kita untuk mengetahuinya dengan tafsil, dengan rinci. Tidak mungkin. Illa kecuali melalui jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, melalui jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita kan sering mendengar ayat. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ayat ini sering kita dengar. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana saya beribadah? Nah, disinilah pentingnya untuk kita menyadari bahwa ibadah itu tidak mungkin kita akan ketahui, tidak mungkin akan kita kenal, tidak mungkin akan kita mengetahui dengan rinci dan baik kecuali melalui jalannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka pesan kita semuanya, untuk saya pribadi, untuk seluruh pendengar Radio Indah Siar, bersemangatlah untuk terus menuntut ilmu, ya. Ikuti acara-acara Radio Indah Siar juga. Insyaallah banyak faedah bisa diambil, ya. Karena ilmu insyaallah akan disampaikan, ayat, ya, tafsir, hadis, ya. Nah, saya sebutkan beberapa contoh saja, ya. Ibadah itu kan ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah badan, ya. Kalau kita tidak belajar, bagaimana mungkin kita akan ngerti ibadah hati? Ibadah hati contohnya i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Apa mungkin kita tahu tentang sifat-sifat Allah, ya, nama-nama Allah, surga, neraka, azab kubur, nikmat kubur, kalau kita tidak mendengar sabda siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak mungkin kita tahu. Keyakinan kita akan salah, keyakinan kita akan menyimpang karena tidak belajar apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ibadah hati kita akan rusak, akan gagal. Ya. Kemudian ibadah lisan juga demikian. Ya. Bagaimana mungkin kita akan tahu bahwa kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adalah ibadah yang ternyata berat sekali timbangannya nanti di mizan. Kalau semata-mata dikembalikan kepada akal-akal manusia, kira-kira tahu atau tidak? Ya, tidak akan tahu, ya. Tapi begitu kita membuka sabda Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi mengatakan kalimatani khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang dua kalimat itu ringan untuk diucapkan dengan lisan, sangat dicintai oleh Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala, dan sangat berat di dalam timbangan, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Barulah terbuka. Barulah kita mengerti ini salah satu ibadah. Karena kita mau mendengar sabda siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian pula ibadah badan, sholat, ya. Kalau kita sholat seenak sendiri, ya, ya mungkin tidak akan sah sholat kita, jelas tidak sah. Ada rukun yang tidak dilakukan seperti tumakninah misalnya. Ya, tumakninah. Ini termasuk diantara yang mungkin perlu kita ingatkan kepada seluruh kaum muslimin, apalagi bab sholat. Tidak apa-apa ya, saya tambah sedikit. Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu berada di masjid. Ya, berada di masjid. Kemudian datang seorang sahabat, mungkin baru masuk Islam, ilmu belum sampai kepadanya. Ya. Sholat, selesai sholat, Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada orang ini, irji' fasolli fa'innaka lam tusolli. Ya fulan, ulangi sholatmu. karena kamu belum sholat. Padahal sudah selesai sholat. Tapi Nabi mengatakan belum sholat. Berarti belum sah kan demikian. Dengan sabar dia sholat lagi. Dia coba lebih baik dari apa yang dia lakukan pertama tadi. Namun ternyata begitu selesai sholat, Nabi masih mengatakan, irji fasholli fa'inna kalam tusholli. Kembali, ulangi sholatmu. Kamu belum sholat. Akhirnya dia sholat lagi. Sampai 3 kali, ternyata Nabi masih mengatakan, kembali, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Nah, disitulah. Dia pun mengatakan, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairu hadza. Ini contoh teladan yang luar biasa dari para sahabat. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik dari ini. Ini sudah yang paling maksimal saya lakukan. Fa'allimni, ajari saya. Karena memang kita tidak mungkin tahu ibadah dengan baik kalau tidak melalui jalannya siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sahabat ini mengatakan, allimni, ajari saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mulai membimbing bagaimana sholat. Diawali dari takbiratul ihram sampai salam. Itu diajari di situ. Dari takbiratul ihram sampai salam. Dan yang ditekankan, di antara yang beliau tekankan adalah tuma'ninah pada setiap rukun. Ya. Taib, farka hatta tatma'inna raki'an, ruku'lah sampai tuma'ninah. Kemudian berdirilah. Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian berdirilah sampai sempurna apa? Berdirimu. Sumasjud, kemudian sujudlah sampai tatma'inna sajidan. Sampai kamu sempurna tuma'ninah dalam apa? Sujudmu. Sumarfa, kemudian bangunlah dari sujud untuk duduk di antara 2 sujud. Hatta tatma'inna jalisan, sampai kamu tuma'ninah dalam dudukmu. Jadi tuma'ninah itu dilakukan pada setiap apa? Rukun. Dan di setiap sholat. Summaf'al dhalika fi sholatika kulliha. Dan lakukan pada semua rokaat sholatmu. Ya. Dan ini tuma'ninah termasuk yang ya rukun yang barangkali banyak di antara kita yang kurang memperhatikan. Ya. Jadi tuma'ninah itu sifatnya adalah kalau kamu sujud, sempurnakan sujudmu. Sampai semua anggota sujud menempel di bumi. Termasuk jidat dan hidung. Nempel. 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 apa? Kaki. Setelah sempurna, baru kamu baca doa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baru. Ya. Jangan belum nempel sudah apa? Subhana rabbiyal a'la. Ya. Baru nempel sudah selesai. Langsung apa? Bangun. Ini tidak tuma'ninah namanya. Bangun dari sujud, duduk. Setelah sempurna sujud, baru rabbighfirli, rabbighfirli. Ya, seperti itu. Nah. Bangun sampai berdiri, sempurna berdiri, tuma'ninah berdiri, baru nah, baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim. Baca surah apa? Al-Fatihah. Intinya bahwa kita tidak mungkin melakukan ibadah dengan baik dan tidak mungkin merasakan keindahan ibadah kapanpun, dimanapun, termasuk ibadah di bulan apa? Muharram, ya. Rincian ibadah juga tidak mungkin kita ketahui kecuali melalui jalannya Rasulullah Muhammad SAW. Karena Allah mengutus beliau untuk menjelaskan kepada manusia ya semua yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi ini nasihat untuk saya pribadi dan seluruh kaum muslimin, terkhusus pendengar Radio Indosiar, untuk bersemangat dalam menuntut ilmu, bersemangat membaca Al-Quran, bersemangat membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dan juga selalu ikuti apa namanya kajian dan juga sajian di Radio Indosiar kita yang indah ini, insya Allah ya, mudah-mudahan mutiara-mutiara dari ayat, dari hadis bisa diambil manfaatnya, kemudian bersemangat untuk mengamalkan sampai kita berjumpa menghadap Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Barangkali itu namanya. Tapi Ustaz, jazakumullah khair atas faidnya, atas kesempatannya untuk apa bisa duduk di sini menyampaikan faidah-faidah ilmu-ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas antum dengan kebaikan yang banyak. Amin, amin. Dan juga semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kami penyiar dan juga untuk para pendengar dimanapun berada. Kita cukupkan Ustaz sampai di sini. Wassallallahumma wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.